Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin a'zakumullah. Yang sedianya sesi kedua adalah Syekh Muhammad Syekh Abu Usama. Beliau masih kelelahan dikarenakan perjalanan yang cukup panjang, dan insyaallah untuk mengisi sampai dekat menjelang zuhur kita mendapatkan faedah dari Ustaz Fauzan. Tafadhalu Ustaz Fauzan. Insyaallah nanti sore baru Syekh Abu Usama mulai pada asar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ انطلاقاً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. Berangkat dari sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau mengatakan, apabila engkau diminta untuk memberi nasihat, maka berikanlah nasihat. Wa inni la aro anni lastu bi afdhali minkum. Dan saya berpendapat bahwa saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Wa ana ahaqqu an ajlisa amamakum li astafida minkum. Dan saya berpendapat bahwasanya hak saya untuk duduk di hadapan antum, terutama para asatidah fudhala, ya ba'dal masyayikh taban, ya, untuk saya mengambil faidah, bukan memberikan faidah. Akan tetapi barakallahu fikum, sebagaimana yang tadi kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberikan hak saudara kita yang enam, yang salah satunya barakallahu fikum, apabila engkau dimintai nasihat maka berikanlah nasihat. Ikhwatal iman azan yallahu wa iyyakum barakallahu fikum, nahmadullah ta'ala ala ni'amihi kathirah ni'amun la tu'addu wa la tuhsa. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita syukuri nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita dari nikmat-nikmat yang banyak yang tidak terhingga, tidak terhitung. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apabila kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk dapat menghitungnya. Wa min ni'matillahi alaina hadzal yaum annallaha qad sahala lana al-liqa fi hadzal masjid al-mubarak. Dan di antara kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita di hari ini adalah Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang Allah muliakan ini. kita meminta kepada Allahu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala bi asma'ihil husna, dengan menyebut nama-namanya yang baik, wa sifatihil ula, dan dengan sifat-sifat Allah yang tinggi, ayubarik lana fi hadal makan, agar Allah memberokahi kita di tempat ini, wa ayaj'ala hadal amal khalisan liwajhil karim, dan agar Allahu Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amalan ini menjadi amalan yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lupa akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk ilmu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan langkah dia untuk menuju surganya. Wa minam ma'lum, dan dari perkara yang kita maklumi, surga itu adalah sesuatu yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannatu bil makarih, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang berat. Akan tetapi dikecualikan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu, bagi orang-orang yang mau berjalan ya demi menuntut ilmu, Allah mudahkan. Ayuhal ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Dikarenakan surga tidak mungkin kita raih kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amalan yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat tersebut serta amalan yang saleh tidak mungkin diraih oleh seorang hamba kecuali dengan menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama, barakallahu fikum, iya, kita akan tahu mana yang halal untuk kita amalkan, untuk mana yang haram untuk kita jauhkan. Dengan amalan yang saleh, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Dan amalan saleh tidak mungkin terwujud kecuali ketika dia telah tahu bahwasanya amalan itu yang seperti diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Betapa mulianya ilmu sehingga yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman kepada Rasulnya, memerintahkan kepada beliau, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Kalaulah saja di sana ada satu keutamaan yang lebih tinggi daripada ilmu, maka tentu Allah akan perintahkan nabinya untuk meminta tambahan tersebut. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan betapa agung kedudukan ilmu, sehingga tidak boleh seorang hamba, ya, Allah memerintahkan kepada Rasul, tentu kita lebih utama. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk merasa cukup dari ilmu yang telah dia miliki. Mesti bagi seorang hamba untuk dia punya ghirah, untuk dia punya semangat menambah pengetahuan terhadap perkara agamanya, yang dengan ilmu itu dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang yang berilmu yang dia akan bisa sampai pada derajat takut yang hakiki kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah mengatakan, iya, dan Allah yang menyatakan bahwasanya hanya saja tidak ada yang lain yang punya rasa takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dari mana faedah hasr dari ayat ini kita debatkan, ayatul ikhwah? Di dalam ayat ini ada al-hasr, ada pembatasan. Iya, tidak ada yang lain, hanya orang-orang yang punya ilmu yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita mendapatkan faedah hasr ini, endak ya akhabib? Dari innama. Sahih. Karena innama min adawatil hasr, termasuk dari perangkat pembatasan. Allah membatasi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan para hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah bukanlah ketika seorang hamba bisa menangis akan tetapi dia jahil terhadap apa yang dia tangisi. Di antara para salaf ada yang dia mengkritik ketika ada seorang ahlul bidah yang menangis, na'udzubillah min khasyatin nifaq, aku berlindung kepada Allah dari khasyah, dari takutnya, dari khusyuknya seorang yang munafik. Kenapa? Karena tangisan yang benar untuk Allah tabaraka wa ta'ala adalah tangisan yang didasari dengan keilmuan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyakum wa barakallahu fikum. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan olehmu lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syababaka qabla haramik, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum waktu pikunmu. Allahu tabaraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, terutama para syabab, yaitu seseorang yang berada di usia 15 tahun hingga usia 40 tahun untuk dia memanfaatkan waktu ini. Dan ini adalah waktu yang paling panjang dari usia seorang manusia. At-tufulah, anak-anak, dimulai dari masa dia lahir hingga usia 14 tahun. Kemudian masa syabab, dimulai dari 15 tahun hingga usia 40 tahun. Kemudian usia kuhul, dimulai dari 41 hingga ke 50. Dan masa syaikh, dimulai dari usia 50 hingga dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, igtanim diambil dari kata ghanimah, yang diambil dari kata ghanimah ayuhal ikhwah a'azani Allah wa iyakum. Maka di usia syabab ini, di situ ada harta yang terpendam, keutamaan yang begitu besar yang harusnya kita gali untuk kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah masa ghanimah ini ayuhal ikhwatal iman, hingga nanti kita masuk ke usia selanjutnya, kita berada di usia yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il ibadah, dengan macam-macam ibadah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan Allah tabaraka wa taala berikan naungan di hari yang tidak ada naungan lagi selain naungan Allah tabaraka wa taala. Di hari kiamat ayyatuhal iman, di sana yang ada adalah ketakutan, yang ada di sana adalah kekhawatiran, yang ada di sana adalah keresahan, yang saking mereka takutnya, mereka tidak akan bisa lagi memperhatikan di sebelah mereka walaupun mereka ada dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan kemudian mereka juga tidak berkhitan. Akan tetapi ketakutan yang sangat membuat mereka tidak lagi mampu memperhatikan hal tersebut. Mereka ada dalam ketakutan yang besar, mereka adalah kepanasan yang sangat tajam, sangat tinggi. Akan tetapi di hari yang sangat menakutkan itu, ada tujuh golongan kata Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini awalul bisharatillahum, termasuk dari awal kabar gembira untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang Allah utamakan di saat banyak sekali orang-orang yang penuh dengan ketakutan di hari tersebut. Tujuh golongan itu ayyatuhal iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia hidup, tumbuh, berkembang dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di usia 15 tahun, dia telah diajak oleh ayahnya, diajak oleh ibunya, diajak oleh gurunya, diajak oleh masyarakatnya untuk dia beribadah kepada Allah, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, maka ayyatuhal ikhwah, ketahuilah ayyuhasyabab, orang yang kondisinya seperti ini, kita ucapan hani'an lak, berbahagialah anda, sukarialah anda, wahai adikku yang engkau barakallahu fikum, berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, berpindah dari satu talabil ilmi kepada majelis yang lain, ketahuilah ini adalah ciri yang pertama Allah tabaraka wa taala menginginkan kebaikan untuk engkau. Mudah-mudahan ayyuhal ikhwah, mudah-mudahan ayyatuhas syabab, engkau digolongkan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai orang yang mendapat naungan di hari kiamat nanti. Ini nikmat dari Allah yang seharusnya engkau syukuri. Ayuhal ikhwah azani Allah wa iyakum. Ketahuilah masa muda kita akan ditanyakan oleh Allah tabaraka wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Akan tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba hingga dia ditanya tentang empat perkara. Salah satunya fa'an umrihi fima ablah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Ayuhal ikhwatal iman, apa yang anda takutkan kalau seandainya anda beribadah kepada Allah, apabila anda berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain? Yaqulu Abu Darda rahmatullahi alaih, man za'ama annal guduwata wal ashiyata li talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluh. Dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu an, barang siapa yang berpendapat seseorang yang sibuk di waktu pagi dan di waktu sorenya demi ilmu, dia tidak di jalan Allah, iya, maka sungguh orang ini telah berkurang akalnya. Anda ada di jalan Allah, anda ada di dalam keriduan Allah. Bukankah Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, yang mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihim musakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan memuji-muji dia di hadapan para malaikatnya. Engkau ada dalam kebaikan ayatuhal ikhwah, engkau adalah kebaikan ya ayuhas syabab, ketika waktumu habis untuk Allah tabaraka wa taala, ketika waktumu habis untuk berpindah dari satu masail ilmi kepada masail yang lain, ketika waktumu habis untuk tanggung jawabmu kepada istri dan anakmu, kemudian barakallahu fikum, engkau berikan sisa waktunya di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga mengatakan, di antara tujuh kelompok yang akan Allah berikan naungan adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang kalbunya terkait dengan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, bukan maknanya dia tidak bekerja, bukan maknanya dia habiskan seluruh waktunya di masjid, akan tetapi dia memiliki hati yang selalu rindu untuk kembali beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Setelah tunai pekerjaan dia di pasarnya, di pabriknya, di kantornya, lalu kemudian dia tergerak untuk menghabiskan dirinya, sisa waktunya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah katakan, di antara orang-orang yang baik adalah orang-orang yang sisinya, orang-orang yang rusuknya jauh dari tempat-tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khauf dan dengan tamak, dan mereka meninfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ayuhal ikhwatal iman, bukankah ini hakikat hidup kita? Yaqulu rabbuna tabaraka wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Naam ayuhal ikhwah, hidup kita untuk Allah, hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Hidup kita bukan untuk kesia-siaan. Yasta Abdullah abdan lihawak, lasta ya Abdullah abdan lifarjik. Engkau wahai Abdullah bukanlah hamba, bukanlah budak untuk hawa nafsumu. Engkau ini wahai hamba Allah bukanlah budak untuk kemaluanmu, akan tetapi engkau adalah abdun lillah, engkau adalah hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah engkau merasa rugi apabila waktumu, tenagamu, fikiranmu habis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu rabbuna fi haditsil qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk dia peperangan. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka hakikatnya dia memusuhi Allah, dan Allah lah yang mengumumkan peperangan untuk dia, bukan si hamba tadi. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimman iftaratuhu ilayya. Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepada aku dari perkara yang paling aku cintai, lebih aku cintai dibandingkan perkara yang aku wajibkan kepada dia. Maka ayuhal ikhwah, kita penuhi hak Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, karena ini yang paling dicintai, lebih dicintai oleh Allah. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila hamba itu kemudian menyambung dari ibadah wajibnya, disambung kembali dengan ibadah-ibadah nawafil, hingga akhirnya aku pun mencintai dia. Anda ingin kecintaan Allah kepada anda, maka penuhilah perkara yang wajib dan iringilah dengan perkara-perkara yang nafilah, perkara-perkara yang sunnah. Iya, penuhi hal itu ayuhal ikhwah. Jangan biarkan waktu kita habis dengan kesia-siaan. Dengarlah apa yang Allah kemudian katakan setelah itu. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati tabtishu biha wa rijlahu tamshi biha in sa'alani la'u'tiyannahu wa in ista'adani la'u'idhannahu. Apabila aku telah mencintai dia, kata Allah, apabila aku telah mencintai dia, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Maknanya ayuhal ikhwatal iman, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaranmu, pandanganmu, lisanmu, kakimu, tanganmu, engkau tidak akan lakukan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah mencintai engkau, maka Allah pun akan menjaga engkau. La in sa'alani la'utiyannahu. Apabila si hamba tadi minta kepada aku, apa kata Allah? La'utiyannah. Di situ ada lam, fungsinya li taukid, diakhiri dengan nun taukid tsaqilah. Ini barakallahu fikum, ada sumpah yang mahdhufah, sumpah yang dihapus. Maknanya demi Allah, demi zatku, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar aku akan penuhi permintaan dia. Benar-benar aku akan penuhi permintaan dia. La in ista'adani, apabila dia meminta perlindungan kepada aku, la wa'idannah, benar-benar aku akan lindungi dia. Apa yang kau harapkan dari selain Allah? Kekuatan mana yang kau takutkan dari selain Allah? Apabila Allah telah menjadi walimu ya Abdullah. Caranya tadi, caranya adalah barakallahu fikum, tunaikanlah hak-hak yang wajib yang Allah wajibkan atasmu. Dan kemudian ikutilah perkara yang wajib tadi dengan perkara-perkara nafilah. Fa'idha faragta fansab, apabila telah selesai engkau dari kesibukanmu, fansob, maka ambillah kesempatan yang lain, manfaatkanlah waktu yang lain agar engkau semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ana ahaqqu an astafida minkum, saya lebih berhak untuk mengambil faedah dari kalian dibandingkan memberi faedah. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya, apabila ada kekeliruan itu datang dari kelemahan saya dan bisikan syaitan, wa ini atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kesalahan tersebut. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.